Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah, na'azzakumullah. Kita lanjutkan penjabaran tentang basiratun bikaifiyati da'wah. Di antara da'wah atau hikmah dalam da'wah, seorang da'i harus memiliki ilmu dan basirah tentang tariqah da'wah. Ini menjelaskan tentang keharusan seorang da'i mengilmui dan memahami asalib da'awiyah, uslub-uslub dakwah yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin, dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan salafun salihin. Telah disebutkan sebagiannya, dan yang tadi terakhir dibahas tentang uslub ta'lif dan beberapa barakallahu fikum contoh-contoh uslub ta'lif. Pada kesempatan maghrib kali ini, kita akan menambahkan satu uslub yang pasti dan selalu digandengkan oleh para ulama dengan taklif, yaitu uslubul hajr. Uslub al-hajr. Barakallahu fikum. Dalam dakwah, ya khonafdin azzakumullah, sang da'i tidak melulu taklif. Ada saat-saat di mana seorang da'i harus menggunakan uslub lain yang juga dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uslubul hajr. Pemboikotan. Al-hajr ini memiliki beberapa contoh-contoh dalam prakteknya, seperti tidak memberikan salam, tidak menjawab salam, meninggalkan majelis, tidak menghadiri majelis, tidak mendengarkan penjelasan-penjelasan seorang, menjauhinya, tidak sewilayah dengannya, tidak sedaerah dengannya, ketika bertemu berpaling daripadanya. Ini semuanya contoh-contoh hajr. Uslub hajr ini barakallahu fikum ditujukan yang pertama kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini jelas. Yang kedua ditujukan kepada ahlul maksiyah, ahli maksiat, orang-orang yang fasik, dikenal dengan kemaksiatannya, kefasikan-kefasikannya, dosa-dosanya. Ini perkara yang wadih. Juga barakallahu fikum ditujukan kepada seseorang yang jatuh di dalam sebuah kesalahan dalam keadaan dia di atas ilmu. Ia punya ilmunya, paham ilmunya, ngerti bimbingan syariatnya, jatuh dalam sebuah kesalahan. Maka diantara upaya mendakwainya, langsung dengan cara hajr. Entah dengan cara berpaling daripadanya, atau dengan cara cemburut muka kepada dia, atau semisalnya. Dia punya ilmunya, bukan orang awam. Barakallahu fikum. Ini adalah uslubul hajr. Dasarnya, dalilnya ialah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa 140. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang selainnya. Kalau kamu masih duduk bersama dengan mereka, berarti kamu sama dengan mereka. Kalimat fala taq'udu ma'hum, larangan duduk-duduk dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah atau yang mengkufuri ayat Allah. Dalil yang kedua disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adz-dzikra ma'al qaumidz zalimin." Al-An'am 68. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang membicarakan, memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, fa'arid anhum, maka hendaklah engkau berpaling dari mereka hingga mereka membicarakan bab yang lain. Dan apabila engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim itu setelah peringatan ini. Di sini ada kata-kata fa'arif anhum, berpaling dari mereka. Juga ada kalimat fala taq'ud ma'a fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Kamu jangan duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah peringatan ini. Dua ayat ini radhiyallahu anhum Allah dijadikan dalil oleh para ulama kita. Al-Imam Tabari, Al-Imam Ibnu Jauzi, Syaukani dan para ulama yang lainnya berhujjah dengan dua ayat ini untuk melarang kaum muslimin bermajlis dengan ahlul bid'ah, melarang kaum muslimin bermajlis dengan orang-orang fasik dari kalangan ahlul maksiyah, dijadikan sebagai dalil untuk hajruhum, menghajar mereka, hajr mubtadi, hajrul fusaq, menghajar, memboikot ahlul bid'ah, memboikot orang-orang fasik, menjauhi mereka, meninggalkan mereka, tidak bermajlis dengan mereka, dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk hajar yang ada. Adapun dalil dalam sunnah, hadis yang begitu panjang tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa arbah dan dua orang sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Tabuk. Ma'ruf insyaAllah ya. Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para sahabat yang ada, mereka memboikot tiga orang sahabat ini selama 50 hari, 50 malam. Tidak diajak bicara. Datang mereka ke majlis, bubar semuanya. Ila akhirnya. Apa rasanya? Dikatakan oleh para ulama, karena Rasul khawatir. Baru khawatir. Rasul mengkhawatirkan mereka terkena kemunafikan, sebab tidak ikut jihad fi sabilillah bersama dengan beliau tanpa udzur syar'i. Baru khawatir. Diboikot 50 hari 50 malam sampai turun wahyu yang menerangkan mereka bukan kaum munafikin. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam At-Taubah. Padahal mereka adalah para sahabat. Mereka bukan ahlul bid'ah, mereka bukan kaum munafikin, mereka bukan kaum fusaq. Para sahabat, tadi ketika dikhawatirkan terjangkiti penyakit nifaq, Rasul menghajir mereka, memboikot mereka. Sekaligus sebagai dalil bolehnya menghajir, memboikot dari kalangan ahlu sunnah bahkan ketika dikhawatirkan dari dia perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara syubhat atau yang semisalnya, walaupun kita meyakini dia bukan ahlul bid'ah dari kalangan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melakukan uslub tegas al-hajr kepada sebagian sahabat ketika melakukan sebuah tindakan yang haram. Ada salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju mu'asfar. Baju mu'asfar, baju yang dicelup dengan celupan usfur menghasilkan warna kuning orange. Itu pakaiannya ahli kitab dan kaum wanita. Laki-laki tidak boleh menggunakan itu. Menggunakan baju mu'asfar. Menemui Rasul, menyampaikan salam, tidak dijawab. Dia berpaling. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa, ada apa ini? Beliau mengatakan, lepaskan pakaian kamu ini. Tindakan Rasul yang berpaling tadi itu, hajar. Itu pada seseorang yang jatuh dalam sebuah kemungkaran, sebuah kesalahan, dan dia orang yang punya ilmu, bukan orang awam. Punya ilmunya. Semestinya, tidak boleh dia jatuh dalam perkara seperti itu. Dia berpaling. Dia memang boikot dia. Untuk dikasih pelajaran. Begitu dia ngerti kesalahannya, disampaikan, lepas baju kamu ini. Ganti dengan yang lain. Sebagian sahabat ada yang menemui Rasulullah SAW menggunakan cincin dari emas. Lalu tegas mengatakan, apakah bara api ada di tangan-tangan kalian? Langsung dilepas sama dia. Dibuang sama orang tadi. Itu uslub yang bukan lin, bukan taklif, tegas, syiddah. Ada unsur hajir padanya. Tapi pada waktu yang tepat. Diterapkan pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Diterapkan pada orang-orang yang fasik. Yang dikenal dengan kemaksiatannya. Ahlul maksiyah. Ahlul kebirah. Bahkan diterapkan pada sebagian orang-orang yang mulia. Karena khawatir tertentu. Khawatir nifak. Khawatir menyimpang. Khawatir syubhat. Khawatir fitnah. Atau seorang yang jatuh dalam sebuah kesalahan. Perkara kemungkaran. Dan dia punya ilmunya. Disikapi hajir dalam rangka untuk menyadarkan dia. Barakallahu fikum. Itu diterapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga para duat ilallah dalam berdakwah harus memperhatikan ini semuanya. Dia harus tahu kapan ta'liful qulub, kepada siapa dia ta'liful qulub, kapan dia harus hajir, kepada siapa dia berhajir, menghajir. Siapa pihak-pihak yang layak dihajar? Bagaimana betul hajarnya? Harus mengetahui ini semuanya. Uslubnya beragam sesuai dengan kondisi para mad'unya masing-masing. Barakallahu fikum. Lembut pada waktunya itu hikmah dalam dakwah. Hajar tegas pada waktunya itu hikmah dalam dakwah. Lembut santun pada orang yang tepat itu hikmah dalam cara dakwah. Menghajar, memboikot orang yang tepat dalam syariat juga hikmah dalam cara dakwah. Sehingga hikmah bukan semata-mata lembut, halus, lembut, halus, lembut, halus selama-lamanya. La hada tamyi. Tapi lembut pada waktunya, tegas pada waktunya, barakallahu fikum. Kalau terbalik, justru melanggar hikmah dalam cara dakwah. Yang semestinya antum lembut, lemah lembut, kasar, keras. Ini merusak dakwah, bukan hikmah dalam cara dakwah. Atau sebaliknya semestinya antum hajur, semestinya antum tegas, lugas, antum lembek, kun walin, taliful qulub ya akhi. Atau temyi, ini penyimpangan manhaj, termasuk manhaj temyi yang melembekkan manhaj, dan bukan hikmah dalam cara dakwah. Mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, ya akhi rifkun walin, harus lemah lembut ya akhi. Dakwah itu harus merangkul, dakwah itu harus ta'liful qulub. Kalau kita menggunakan cara syiddah dengan cara tegas, nanti siapa yang sisa tengah-tengah umat ini ya akhi? Antum ngomong tentang siapa ini? Yang dihadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, hizbiyin, mubtadi'ah dhullal. Kamu mengatakan seperti ini, enggak cocok. Kemana itu ayat wa hadis yang menerangkan harus hajir kepada mereka? Sekian banyak atharus salaf, contoh athar salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, para imam, sedemikian banyak disebutkan dalam buku-buku akidah para ulama kita yang menerapkan hajir mubtadi dibawa kemana itu semuanya? Harus ditempatkan masing-masing. Makanya disebutkan uslub taklif ada pada orang-orang tertentu. Uslub hajir juga ada pada pihak-pihak tertentu. Faham ikhwan ya? Dari keterangan di atas barakallahu fikum ada sebuah tambih penting, yaitu tidak semua orang yang dihajir itu pasti mubtadi. Tolong camkan baik-baik ini barakallahu fikum. Tidak semua orang yang diboikot itu dikatakan sebagai mubtadi ahli bid'ah, dikatakan sebagai seorang hizbi yang menyimpang, belum tentu. Tergantung kenapa kok dia dihajir, ditinggalkan, jangan bersahabat dengan dia, jangan masih sama dia. Kenapa? Mungkin karena bid'ahnya, hizbiyahnya, syubhatnya, fitnahnya. Mungkin juga karena dosa-dosa dia, kemaksiatan dia, kemungkaran dia, kefasikan dia. Atau mungkin juga dikhawatirkan terjangkiti syubhat, terjangkiti fitnah, terjangkiti nifak, terjadi pemahaman-pemahaman yang radikal atau yang sesat, dikhawatirkan. Mungkin saja. Seperti ini dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada tiga orang sahabat di atas yang ikut perang Tabuk barakallahu fikum. Jadi belum tentu. Dihajar begitu. Apa kami nyahul bid'ah? Kamu tinggalkan kami semua. Loh, gak ngaji berarti ini. Gak tahu ilmunya ini. Gak paham manhaj salaf dalam masalah seperti ini. Ya tergantung. Emang kamu ini ada apa? Kamu ini kenapa? Mubtadi. Ya, dihajar karena kamu mubtadi. Loh, kamu ini orang fasik. Dihajar karena kamu orang fasik. Atau kamu seorang yang sayyul akhlak, yang puru akhlaknya, cuwele akhlaknya. Ditinggalkan oleh para ahlu sunnah, para ikhwah, karena sul akhlak. Enggak ada yang mengatakan kamu hizbi, enggak ada yang mengatakan kamu seorang mubtadi, enggak ada yang mengatakan kamu seorang yang fasik, kamu seorang yang sayyi akhlaknya. Tergantung. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah uslubud da'wah. Tolong camkan baik-baik barakallahu fikum. Enggak hanya ini, enggak hanya ini. Masing-masing diterapkan dengan kondisinya sendiri-sendiri dan pada mad'unya masing-masing. Dari situlah seseorang dai harus betul-betul memahami yang namanya tariqatu da'wah. Memahami yang namanya tariqatu da'wah. Basiratun bi tariqati da'wah wa kaifiyati da'wah. Ini semuanya terkait dengan masalah asali berdakwah. Ada lagi yang menamakan yang uslub amar ma'ruf nahi mungkar, uslub amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan di atas. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, terkait dengan masalah prinsip hajir panjang pembahasannya, diulas dan panjang lebar oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Di antara sebuah risalah yang cukup bagus yang mengulas tentang masalah hajir, risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wara'ah, dengan judul Ta'ammulat fil Hajr. Risalah namanya Ta'ammulat fil Hajr. Ini sangat bagus, sangat pas. Pembahasannya cukup cukup luas ilmiah terkait dengan masalah hajir barakallahu fikum. Yang ingin ditekankan di sini adalah ada uslub hajir, ada uslub syiddah. Diterapkan pada waktunya masing-masing dan pada tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini adalah uslub dakwah. Di antara perkara penting yang harus diperhatikan juga oleh para dai Allah, masih berkaitan dengan tariqatul dakwah, ialah beberapa kawaid, beberapa kaidah-kaidah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting-penting setelah itu. Ini kaidah. Dan ini justru merupakan manhajul minhajul anbiya'i wal mursalin fi da'watihim. Para anbiya' wal mursalin dalam dakwahnya selalu memulai dengan tauhid. Selalu memulai dengan pembenahan akidah. Selalu memulai dengan prinsip-prinsip keimanan. Ini ya ikhwan. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ada skala prioritas. Fokusnya pada ini. Selalu memulai dengan ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, da'watul anbiya'i wal mursalin bidayatuha at-tauhidul aqidah wa nihayatuha kadzalik. Startnya, permulaannya akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid. Finishnya juga sama. Dikarenakan tujuan dakwah ilallah ialah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ketaatan. Gelapnya kebid'ahan menuju cahaya sunnah. Litakuna kalimatullahi al-ulya. Tujuannya supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi. Semuanya beribadah kepada Allah di atas ibadah yang benar. Tauhidnya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah. Akhirnya sahihah. Itu tujuan intinya. Permulaan, start, finishnya semuanya sama. Ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Antum barakallahu fikum perhatikan ayat Qur'aniyah. Ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang dakwatul anbiya'i wal mursalin. Semuanya menjelaskan mereka memulai dengan tauhid dan akidah dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mendakwahkan satu dakwah yang sama. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan taghut-taghut itu. Semuanya mendakwakan tauhidul ibadah. Ibadah kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Akidah yang benar. Iman yang benar. Tinggalkan yang namanya tauhid-tauhid itu. Kesyirikan-kesyirikan. Dan yang lain-lain. Semua Nabi. Semua Rasul. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Di Al-Anbiya. Ayat yang ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah mengatakan dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada dia la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali aku kata Allah. Fa'budun, maka hendaklah kamu semua beribadah kepada aku. Semuanya diwahyukan dengan la ilaha illallah. Ubudiyah, uluhiyah, tauhid, akidah, keimanan, barakallahu fikum. Semua Nabi, semua Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah yang pertama kali beliau sampaikan, yang beliau dakwakan la ilaha illallah. Perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan prinsip keimanan di tengah-tengah umatnya, memberantas kesyirikan, kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ibliyah. Maka ini pula asas dakwah salafiyah. Asas dakwah sunnah. Dakwahnya salafun salih. Mereka selalu fokus, memulai perhatian dengan perkara tauhid, dengan perkara akidah, dengan prinsip-prinsip akidah, dengan prinsip-prinsip manhajiyah, dengan prinsip-prinsip keimanan. Itu mereka fokusnya ke sini. Baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya lagi. Pembahasan masalah ahkamus syar'iyyah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara adab, semua dibahas. Tapi fokusnya kepada pembahasan yang satu ini. Sehingga tauhid aslun asilun qamat da'watur rusuli jami'an litahqiqih. Tauhid wal aqidah merupakan dasar yang paling pokok di mana dakwatul anbiya wal mursalin dibangun di atasnya dan mereka semuanya merealisasikannya. Barakallahu fikum. Maka seorang dai Allah fokusnya ke sini. Startnya ini, tengah-tengahnya ini, finishnya adalah ini. Barakallahu fikum. Sebuah dakwah ketika tidak membangun dakwahnya di atas manhaj nubuah seperti ini, maka akan hancur binasa. Barakallahu fikum. Dia akan menyimpang, akan tersesat seukuran kadar penyimpangan dia dari manhaj yang ada ini. Ada sebuah keterangan yang cukup bagus dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ru'ah. Beliau menjelaskan, jadi disebutkan dalam muqaddimah kitab Manhajul Anbiya'i Manhajul Anbiya' fi da'wati ila Allah karya Syekh Rabi bin Hadi. Dikasih takdim sama Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan dalam takdimnya itu, wa inna ayyata da'watin لا تقوم على هذه الأسس ولا يكون منهجها قائما على من على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخير وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. دعوه manapun yang tidak dibangun di atas asas-asas ini, manhajnya tidak dibangun di atas manhaj para anbiya wal mursalin, maka dakwah itu akan kembali dengan kerugian dan akan lebur, akan sirna. Dakwahnya sia-sia dengan tanpa membawa faedah. Belum mencontohkan dakwah-dakwah yang ada di zaman sekarang ini dari kalangan da'wat hizbiyah, dakwah-dakwah hizbiyah yang mengesampingkan perkara tauhid, mengesampingkan perkara akidah. Dakwah mereka dikatakan munharifah, menyimpang, dan tadmahil, sirna, lebur, tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Bahkan merusak dakwah yang ada. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Pentingnya memperhatikan manhaj nubuah yang satu ini. Beliau menyatakan fal wajibu 'ala kulli du'ati ila Allah ay yafhamu hadzal manhaj وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير ويجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسوله وآثرهم به. وجب atas semua dai إلى الله untuk memahami manhaj ini, memahami dakwah ilahiyah yang agung ini. Dan wajib kita meyakini kalau seandainya di sana ada manhaj yang lebih afdal, yang lebih lurus dibandingkan dengan manhaj yang mulia ini, niscaya Allah akan memilihkannya untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan lebih mengutamakan manhaj-manhaj tadi dibandingkan dengan manhaj ini. Ini ya, tidak ada manhaj yang lain yang lebih afdal, yang lebih utama dibandingkan dengan manhajul anbiya wal mursalin dalam berdakwah kepada Allah. Manhaj tauhid, manhaj akidah. Barakallahu fikum. Ini penting sekali diperhatikan ya. Ketika ada sebuah dakwah, fokusnya itu hanya pengikut. Jam'un nas wa tajmi'un nas, mengumpulkan orang, pengikut yang penting kumpul. Itu bukan dakwahul anbiya wal mursalin. Itu adalah dakwah hizbiyah. Fokusnya bukan at-tauhid aqidah. Ini adalah dakwahnya ikhwanul muslimin. Ada sebagian dakwah lagi yang dipikir sama dia, yang dipenah dia, yang disampaikan sama dia dalam gerakan-gerakan dakwah dia, yang dibahas daulah, khilafah. Ini bukan dakwah sunnah. Ini dakwah kharijiyah. Dakwahnya kaum khawarij yang sekarang dikibarkan benderanya oleh ikhwanul muslimin, wabil khusus oleh Hizb Tahrir. Daulah. Mimpi tok daulah. Hampir satu abad tidak muncul daulahnya. Allahul Musta'an. Sebuah dakwah yang fokusnya hanya masalah sholat, zikir, khuruj. Ini bukan namanya dakwah sunnah. Ini jamaah tabligh ikhwan. Kan perkara rukun Islam kedua itu sholat. Iya betul. Tapi para anbiya wal muslimin mendahulunya dengan akidah, dengan tauhid. Baru setelah itu yang lain-lainnya. Ada lagi pembahasan dakwahnya akhlak. Dan ada lagi yang lain. Ini bukan dakwah yang benar. Sekarang menggunakan bahasa rifkun, lembut. Mana syiddahnya, mana hajurnya, mana yang lain-lainnya? Tidak ada. Lembut akhirnya ya Pak. Ini bagaimana manhaj Nabi Muhammad SAW. Yang benar manhaj dakwahnya harus membangun dakwahnya di atas dakwah tauhid, dakwah akidah, perbaikan prinsip-prinsip akidah, lalu membahas yang berikut-berikutnya. Dimulai dengan ini para kelas itu. Kalau tidak maka akan menyimpang seperti yang dikatakan tadi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a. Ini muhim di zaman sekarang ya ikhwan, banyak suara-suara sumbang yang terkait dengan bab ini. Kalau di zaman sekarang ini kan lebih baik digunakan istilah manhaj, sama dengan sebelumnya akidah, tauhid begitu, usul sunnah. Sekarang ini banyak orang yang suaranya sumbang. Manhaj lagi. Nggak ada lagi yang lain. Laki-laki manhaj. Yang lain dong. Yang lain banyak. Yang ini fokus. Hati-hati. Ini dakwah-dakwah yang merusak dakwatul sunnah, yang merusak dakwatul haq. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi dakwatul sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang dibangun di atas perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan prinsip-prinsip sunnah, perbaikan manhaj, kemudian teruskan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya dari ahkamu syariah dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Sehingga diiringi dengan poin yang kedua namanya syumuliyatud dakwah. Yang namanya dakwatus sunnah itu syamilah. Dakwahnya sangat mencakup, membahas semua bimbingan-bimbingan Islam dan sunnah. Fokusnya akidah wa tauhid. Namanya syumuliyah. Syumuliyah. Dakwah salafiyah ia dakwatun syamilatun fi mawdu'atiha wa jawanibiha. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang syamilah, yang meliputi para sisi dan semua sisi-sisi Islam sunnah pada apa yang dia bahas. Walaupun tarkisnya, fokusnya pada dakwah sunnah wa tauhid. Dakwah tauhid, dakwah al-aqidah, barakallahu fikum. Nah, dikarenakan Islam yang sahih telah sempurna, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal, bimbingannya pun juga telah sempurna dan menyeluruh pada semua aspek kehidupan yang ada, maka dakwah salafiyah pun juga demikian, menyentuh semua sisi-sisi kehidupan Bani Adam, dari mulai perkara yang sangat pokok, perkara akidah, perkara tauhid, perkara ibadah, perkara hakam syariah, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah, sampai urusan buang hajat pun dibahas panjang dan rinci dalam da'watus salafiyah. Tapi ingat, fokusnya kepada al-aqidah wa tauhid. Barakallahu fikum. Namanya syumuliyah. Ketika ada sebuah dakwah yang fokus pada satu bab tambah yang lain, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Bab akhlak saja, ciri-ciri dakwah yang menyimpang. Hah? Sedih terus, hajar terus, enggak ada lagi yang lainnya. Ini menyimpang. Lembut terus, enggak ada yang lainnya. Ini menyimpang. Yang betul adalah fokus pada akidah wa tauhid dan dakwahnya syamilah, menyeluruh. Dan itu yang ada pada dakwah salafiyah. Semua ilmu dikaji, semua ilmu disampaikan dengan tadarruj, dengan tahapan-tahapannya. Barakallahu fikum. Ada tema akidah, ada tema masalah ibadah, masalah fikih, tema akhlak, tema adab, tema tafsir, tema hadis, tema bahasa Arab, semuanya lengkap. Jadi fokusnya adalah pembahasan masalah al-aqidah wa tauhid. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, terkait dengan perkara-perkara penting seputar masalah tariqatul dakwah. Tayyib, semuanya harus diperhatikan oleh para duat ilallah. Intinya adalah dakwah dia harus dibangun di atas al-ilmu wal basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Panjang lebar, tinggi rendah penjabarannya disebutkan oleh para ulama dari poin kedua, dari bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah. Baru dua kan kemarin? Baru dua kan ya? Yang pertama tamassuk bil kitabi wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang kedua, di antara bentuk hikmah dalam kerana dakwah ialah dakwah di atas ilmu dan basirah. Basirahnya terkait dengan apa yang dia dakwahkan, terkait dengan kondisi mad'u, terkait dengan tariqat dakwah, dirinci secara global, secara terperinci dengan apa yang disampaikan tadi. Barakallahu fikum. Tapi sebagian, bukan semuanya, dan apa yang disampaikan oleh para ulama kita, itu masing-masing poin-poin tadi itu kaidah dalam dakwah. Masing-masing poin-poin tadi kaidah dalam dakwah. Satu saja tidak terpenuhi, dakwah akan rusak. Dakwahnya bukan lagi bil hikmah, akan hilang hikmah dalam dakwah tadi. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kedengar suara azan ya? Masya Allah. Katanya sampai jam 8 ini. Iya, sampai jam 8, habis sampai isya. Nama ya kan. Ya, pembahasan yang berikutnya poin ketiga dari bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah. Terus lanjut sampai jam 8 atau besok? Dari apa ini? Ya, dan diusir tenang aja. Nah, kalau berhenti kan ya sudah, azan berhenti selesai. Sama santai sekarang saya urusannya. Ya apa ini? Besok. Hah? Masih banyak di kepala. Itu belum. Banyak yang belum. Panjang aja. Ya apa ini? Ditengok dulu pertanyaannya. Semoga gampang dan layak dibaca. Ketika Rasul menghajar sahabat ketika memakai pakaian yang dicelupkan warna emas. Warna emas, warna usfur. Usfur itu sebuah bahan nabati untuk mencelup pakaian, nanti menghasilkan pakaian warnanya kuning orange. Dia kuning begini cuman lebih orange sedikit. Anda tahu orange kan? Jeruk orange. Nah, gitulah ya. Tayyib, apakah artinya bahwa larangan memakai barang berwarna emas meski bukan terbuat dari emas? Tidak, lain pembahasan. Itu terkait dengan masalah kain muasfar, Barakallahu fikum. Adapun yang lain-lainnya yang aroma-aroma yang warna-warna emas enggak ada masalah. Yang dibahas bukan warna emas. Tapi bahan emas enggak boleh bagi kaum laki-laki, boleh bagi kaum wanita. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, ada yang bertanya, apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang yang memiliki banyak syubhat? Terkait dengan bab talaqqi ilmu, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama kita, salafun salih, sangat ketat. Kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam bab ini ialah kalam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, datang juga dari sejumlah ulama yang lain. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Sehingga sangat ketat. Lihat dulu orangnya, baru lihat apa yang dia sampaikan. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Maka orang yang layak diambil ilmunya harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ialah sihhatul mu'taqad wal manhaj. Akidahnya sahihah, manhajnya lurus. Dia seorang salafiyul aqidah, salafiyul manhaj. Yang kedua ialah al-ilm. Dia masyhurun bil ilmi, dikenal dengan ilmunya, dikenal di kalangan sekitarnya. Seorang yang mencari ilmu, talabul ilminya, masyhur dengan talabul ilminya, diketahui baik dalam dirasahnya ketika dia sedang belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh sekitarnya dari kalangan para ulama atau dari kalangan para duat, orang yang baik, orang yang talib ilm, masyhur dengan ilmunya. Yang ketiga ialah husnul khuluq, bagus akhlaknya, bagus niatnya, bagus tujuan, maksud-maksud dia dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu. Ini pokok-pokok penting, ketentuan-ketentuan barakallahu fikum diambil ilmu dari seseorang. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ra'ah. Sehingga enggak semua orang menyampaikan ilmu diambil ilmunya. Syekh Shalih Fauzan tegas dalam bab ini. Dicek dulu, kata beliau, dicek dulu siapa yang menyampaikan ilmu itu. Di mana dia belajar, dengan siapa dia belajar, bagaimana dia belajar, supaya jelas dia punya ilmu atau tidak, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajiahnya, bagaimana ininya. Teliti, ketat, dikarenakan ini pembahasan ilmu din. Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dari sini qanatin azakumullah, tidak boleh mengambil ilmu dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang masyhur sebagai mubtadi umbal, jelas. Juga enggak diperbolehkan untuk menimba ilmu dari sahibul syubhah al-masybuh, yang banyak syubhatnya, atau sahibul fitnah, yang banyak fitnahnya, al-maftun. La yajuz. Juga enggak boleh mengambil ilmu dari orang yang fasik. Yang fasik dikenal dengan dosanya, dengan maksiatnya, dan kemungkaran-kemungkaran dia. Barakallahu fikum. Fasik adalah yajuz. Juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang majhul, tidak dikenal siapa dia. Siapa dia enggak tahu, bagaimana manhajnya enggak tahu, bagaimana ilmu, bagaimana dirosanya enggak tahu, bagaimana talab ilminya enggak tahu, siapa gurunya enggak tahu. Ada majhul, la yajuz. Juga tidak boleh belajar dari orang yang jahil, yang enggak punya ilmu. Jadi jahil tentang ilmu syariat, walaupun dia alim dalam urusan dunia, enggak mu'tabar. Walaupun dia orangnya orator dalam berbicara, enggak mu'tabar. Walaupun dia seorang yang jago khutbah, walaupun dia seorang yang jago kisah, atau dia seorang yang begini, begini, begini, disebutkan beberapa sifat-sifat yang ada. Tapi ketika dia jahil dan mengerti ilmu syariat, maka tidak boleh mengambil ilmu daripadanya. Ketat, sangat ketat, sehingga hanya mengambil ilmu dari orang yang masyhurun bil ilmi, masyhur dengan ilmu syariatnya, disertai dengan sihatul mu'taqad wal manhaj, disertai dengan husnul khuluqi wal qasdi, bagus akhlak, tujuan dan niatnya. Ini enggak sembarangan nih. Satu perkara penting yang bertanbih, muhim jiddan. Ketika barakallahu fikum sebagian syekh, sebagian alim, sebagian dai mewanti-wanti kita, mewanti-wanti para ikhwah, jangan mengambil ilmu dari si fulan. Jangan mengambil ilmu dari si fulan, itu bukan berarti dia mubtadi. Dilangi lagi, itu bukan berarti dia mubtadi, bukan berarti dia seorang hizbi dhal, belum tentu. Karena sebab-sebab yang membuat dia tidak diambil ilmunya sangat banyak. Sangat banyak dengan poin yang saya bacakan tadi. Tanyakan dulu, kenapa enggak diambil ilmu daripadanya? Dia jahil. Katakan dia jahil, jangan mengatakan dia kafir, jangan mengatakan dia mubtadi, jangan mengatakan dia hizbi, jangan mengatakan dia fasik. Kul, orang jahil. Jahil. Loh, kenapa enggak diambil ilmunya? Majhul. Enggak dikenal siapa orangnya. Tidak ada yang tahu dari kalangan para ulama atau para asatidzah atau para du'at tentang keilmuannya. Majhul. Katakan majhul. Jangan sama dia. Loh, kenapa? Sayyi. Sangat buruk akhlaknya. Jangan sama dia. Loh, kenapa? Fasik. Kenapa? Sahibu syubha. Kenapa? Fattan. Kenapa? Mubtadi. Apalagi mubtadi apa parah ya. Asbabnya banyak. Faham ikhwan? Ini teruncamkan baik-baik. Banyak dalam bab ini barakallahu fikum Allahul musta'an yang belum memahami manhaj salaf dalam prinsip ini. Ketika mendengar sebuah berita, sebuah khabar, jangan mengambil ilmu dari si fulan, langsung di benak dia mubtadi umbal, hizbi munharif. La ya hadza, belum tentu. Ya baya. Ya baya, kayak gini muncul tengah-tengah banyak ikhwan. Makanya ngaji yang benar. Belum tentu. Lihat, tanya dulu. Kenapa kau tidak boleh diambil ilmunya? Jahil. Katakan jahil. Majhul. Katakan majhul. Fasik. Katakan fasik. Sayyul akhlak. Katakan sayyul akhlak. Masybuh. Katakan masybuh. Fattan. Katakan fattan. Mubtadi. Katakan mubtadi. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Mudah insya Allah. Dalam bab ini sangat ketat pembahasannya. Enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nama ikhwan. Nah, sebagian pihak itu barakallahu fikum ketika dikasih peringatan seperti ini, bukan kemudian dia evaluasi diri, malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Tuh kan saya ditahdir sama banyak orang ini. Orang enggak boleh belajar sama saya. Ya, siapa sih yang melarang orang berdakwah? Ila akhirnya dari kalam-kalam yang seperti itu, Allahul musta'an. Ini harus ngaji lagi ini. Belajar neh, belajar keikhlasan, belajar kejujuran, belajar ketawadhu'an, belajar tahu diri. Barakallahu fikum. Sering disampaikan barakallahu fikum. Sering saya menyampaikan, kalau seandainya posisi kita, saya sedangkan ikhwannya, dianggap oleh para ikhwah posisi antum ustaz tidak pas untuk dakwah. Dakwahnya antum bikin kerusakan di muka bumi. Stop ustaz, stop. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum tidak layak dakwah ustaz. Kenapa memang? Antum kalau ngomong ceplas-ceplos, blak-blakan begitu, banyak yang marah-marah ustaz. Berhenti ustaz. Lepas, kalau misalkan di sini tidak cocok ya sudah. Dakwah tempat yang cocok. Nah, di depan para santri tidak ada masalah. Harus belajar keikhlasan ya. Harus belajar keikhlasan. Evaluasi diri. Masing-masing kita bukan maksum. Harus siap menerima kritikan, masukan-masukan. Benar kita terima, salah diluruskan dengan cara yang baik. Ikhlas yang sangat penting. Taruh di belakang, siap di belakang, depan, siap di depan, tengah, siap di tengah, samping kanan, samping kiri, siap. Berhenti, siap. Tidak ada masalah. Dikarenakan yang kita harapkan marhabatillah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Mafhum? Difahami ini, ya? Ini perkara amanah, perkara besar. Bukan perkara mencari kedudukan, mencari tahta, mencari harta, mencari prestise. La, urusan dakwah, urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah selebihnya poin-poin yang mungkin penting kita angkat, diteruskan kembali pada keesokan pagi jam 9 sampai jam 11 insyaallah taala. Sementara cukup ba'da isya bagiannya para santri untuk meneruskan kajian Al-Manzumah Al-Fiqhiyah karya Sa'di rahimahullahu taala. Barang 4 jam, setengah jam lumayan ya. Iya, lumayan ya. Lumayan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.